Sayang, opo kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku ra bakal luntur tresnaku. Wis tak coba ngalehke jenengmu saka atiku, tak tenane ra ngapusi isih terus liramu. Dope pucane ngati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki. Kowe mlindang ning janji jare sehidup semati, nanging opo bukti kowe medhot tresnaku demi larangan liya. Yo wis ora popo, insya Allah aku iso lila. Sing cocok neng